lambaikan tangannya bareng yang di studio, yang di rumah, yang lagi nonton, yang di Surabaya. Buat Mimi. Halo. Yang di Madura juga. Nyanyi bareng-bareng buat WSR yang di depan yuk. Hangson.